Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, fala udwana illa ala al-zalimin, wal'akibatu lil-muttaqin, wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kita mengucapkan karena banyaknya nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Tentunya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, akan selalu mencari dan selalu ingin mengetahui dan mendapatkan nikmat yang paling mahal di kehidupan ini, nikmat yang paling berharga, untuk kemudian kita berupaya berjuang untuk mendapatkannya, berjuang untuk mempertahankannya, lalu menambah terus sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menebar cahaya al-Islam, mengajarkan bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang mau terbimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau diarahkan karena sikap ketaatan seorang muslim kepada utusan Allah Azza wa Jalla semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa memaksa diri atau memaksa orang lain untuk kemudian harus sebagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam beragama, karena ini terkait dengan sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang selalu kita minta di dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus, maka ini adalah paling besar permintaan seseorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Terbimbingnya seorang hamba ke jalan yang lurus dengan mengikuti bimbingan dan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pegang erat-erat. Orang menjadi baik karena taufik dari Allah. Orang menjadi selamat karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Orang akan bisa mengikuti segala tuntunan dan bimbingan agama, itu benar-benar sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak akan bisa memaksa kehendak kita. Engkau harus demikian. Kalau tidak, demikian konsekuensinya. Tidak bisa. Engkau harus menjadi orang yang patuh dan tunduk. Kita tidak bisa memaksakan siapapun. Bagaimana kita akan bisa memaksakan orang, sementara Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagai utusan terbaik Allah, pilihan terbaik Allah dan terbagus, menjadi utusan Allah azza wa jalla, tidak mampu merubah sebuah nasib yang menimpa pamannya Abu Talib, yang pamannya Abu Talib adalah yang banyak memberikan pembelaan terhadapnya, yang banyak memberikan perlindungan terhadapnya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu merubah, mengubah ketentuan hidup yang sudah tercatat. Abu Talib ternyata mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Padahal beliau adalah pamannya. Beliau yang menggantikan sang kakek. Beliau tumbuh berkembang atas bimbingan, atas bantuan pamannya sendiri Abu Talib. Namun ternyata beliau sebagai pilihan terbaik manusia Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mampu memaksakan Abu Talib untuk kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ini benar-benar terkait dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan hidayah dari Allah azza wa jalla. Betapa sering kita menemukan dan menjumpai, di saat datang tawaran kebenaran, datang tawaran hidayah, ternyata orang yang mungkin pikirannya sangat-sangat relatif rendah, daya tangkapnya rendah, pekerjaannya ya asal-asalan, dia lebih cepat untuk menerima hidayah dan mendapatkannya dibanding dengan para pembesar, para penggede, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pekerjaan mantap dan mateng, lebih sulit. Ternyata mereka yang lebih rendah ini lebih cepat untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa ma'asyiral muslimin yang saya hormati? Apakah kemudian pilihan Allah itu sebatas pilihan dengan tanpa ada sesuatu yang mengundang pilihan dan hidayah itu? Jawabannya, ada kemauan yang baik, keinginan yang bagus dari seorang hamba, itulah yang kemudian bersambutan dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang mungkin pas-pasan hidupnya, ketika mendengar suara bimbingan yang baik, tertegur hatinya, teringatkan dia dengan Allah, kemudian segera ingin melakukan perubahan terhadap dirinya. Berbeda dengan orang yang mungkin kelasnya pintar, IQ-nya tinggi, banyak berpikir, banyak mengandai-ngandai, banyak kemudian mengukur, mengiaskan, sehingga sulit baginya untuk punya keinginan mau tunduk dan patuh terhadap bimbingan hidayah itu, sehingga lebih sulit baginya untuk memperoleh. Apa yang dialami oleh Abu Talib ternyata ada pada dirinya. Di saat kemudian para jargon-jargon, jagoan-jagoan dan tokoh-tokoh kafir Quraisy mencoba kemudian menarik kejiwaan Abu Talib, menarik kemauan dan keinginan Abu Talib, menarik hawa nafsu yang ada pada Abu Talib, agar Abu Talib mempertahankan apa yang selama ini dipegang dan dianut oleh nenek moyang. Sampai kemudian tergaitlah Abu Talib. Pertama, tidak mau ikut kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tertarik apa yang ditawarkan oleh jagoan-jagoan kafir Quraisy tersebut. Ini semuanya memberitahukan kepada kita bahwa ternyata seseorang tidak bisa memaksakan kehendak dan kemauannya. Semuanya itu kebaikan ternyata harus bersamaan dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu akan turun. Hidayah itu akan diperoleh. Hidayah itu akan didapatkan oleh orang yang, kata Al-Imam Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, man hasuna qasduhu, orang yang punya niatan dan kemauan yang baik di dalam hidup, maka dialah yang lebih cepat dan lebih gampang untuk disamber oleh hidayah, untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia berasal dari pelosok yang sangat-sangat jauh sekali, tetapi dia punya niatan untuk mencari kebenaran, ingin tahu bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka di saat muncul kemauan yang besar itu, ingin tahu, ingin mendapatkan, ingin memperoleh, maka dialah yang cepat disambar oleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya dan dia mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, maka dia harus benar-benar menanamkan kejujuran pada dirinya. Tidak boleh seorang muslim, misalkan salah satu contoh, di dalam surat Al-Fatihah ada permintaan sesuatu yang sangat besar terkait dengan hidayah, yaitu agar dijalankan, dibimbing, diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Maaf, kita semuanya, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, ada kelemahan sesungguhnya, kelemahan yang harus kita jawab, kekurangan yang harus kita tutupi, yaitu di saat kita berbicara meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Maaf, sekali lagi, ini kekurangan kita segenap saudaraku kaum muslimin. Tidak menalar, tidak masuk ke dalam benak dan pikiran kita, apa sesungguhnya yang terdapat di dalam kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Maaf, sekali lagi, bahwa ini adalah kekurangan yang harus kita tutupi bersama-sama. Kita adalah orang-orang Islam, ingin mulia dengan agamanya, ingin terhormat dan selamat dengan agamanya sendiri. Doa yang sangat besar, sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak ada permintaan yang paling besar seorang hamba daripada berjalan pada ridhonya Allah, berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu jalan yang lurus. Kelemahan ini yang saya maksudkan, di saat kita mengatakan tunjukilah kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, tidak ada terbetik dalam benak kita apa yang terkandung dalam kalimat besar ini. Sekali lagi, ini adalah sebuah kekurangan yang harus kita tutupi, sebuah kekurangan yang harus kita benahi, sebuah kekurangan yang harus kita perbaiki, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Kalau saja kita meminta kepada atasan kita, ya, misalkan minta bantuan, ternyata kita tidak memahami apa sih yang kita minta ini, tidak ada dalam benak kita, maaf, ini mungkin akan ditegur segera. Kamu ini minta apa sih? Tidak tahu apa yang diminta. Maka ini adalah kekurangan yang sangat fatal di hadapan manusia. Kalaupun mungkin kita memahaminya, kalaupun kita memahami apa yang sedang kita minta, paham kita, Bapak, kami mau minta bantuan dan minta pertolongan. Segenap saudaraku kaum muslim. Tapi tidak ada usaha pada diri kita untuk kemudian mendapatkan bantuan. Kita jelekkan orangnya mungkin, kita maksiati dia di jalan, kita cela dia, kita rendahkan dia, kita caci dia. Maka ini adalah penolakan yang sangat dari turunnya bantuan dari atasan kita. Kita gibahi dia, kita jelekkan dia, sampai kita menentang perintahnya. Ini adalah kekurangan yang sangat. Di saat seorang muslim meminta kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang paling berharga, maka dia harus memahami apa yang sedang dia minta. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Kedua, bukan cuma sekedar ungkapan lisan meminta kepada Allah, tapi harus ada penanaman pada diri kita sendiri bahwa kita benar-benar ingin mendapatkan bimbingan ke jalan Allah yang lurus. Ini yang harus tertanam. Barakallahu fikum. Makanya oleh karena itu, kekurangan ini kita obati bersama. Kita kepingin mendapatkan tuangan apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Permintaan besar kita ternyata ada di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Maka tertanam pada diri kita harus ada bahwa kita benar-benar ingin berjalan jujur, ingin menempuh jalan Allah yang lurus. Ini yang harus kita tanamkan. Kedua, setelah kita memahami apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang ketiga, ada upaya, ada usaha, ada bukti pada diri kita ini bahwa kita jujur di dalam meminta, bahwa kita memang benar-benar jujur di dalam meminta bimbingan jalan Allah yang lurus. Bagaimana? Kita perlihatkan pada diri kita segala sesuatu yang itu bermaksiat kepada zat yang kita mintai, kita tinggalkan. Semua perkara yang akan mengundang marahnya Allah yang sedang kita mintai, kita jauhi. Segala perkara yang akan menyebabkan kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, kita menghindar darinya. Inilah sebuah kejujuran. Maaf-maaf belum kita temukan pada diri kita sama-sama. Kita sama-sama saling benah-membenahi. Kita sama-sama saling memperbaiki. Karena permintaan kita kepada Allah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah itu benar-benar yang terbesar, yang termahal, yang paling tinggi nilainya. Berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Maknanya berjalan di atas ridhonya, berjalan di atas cintanya, berjalan di atas kasih sayangnya, berjalan menuju surganya, berjalan menuju pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah jalan yang lurus. Tetapi ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tiga hal tadi harus ada di saat kita mengutarakan. Pertama, kita memahami apa yang sedang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sedang minta yang terbaik, yang termahal, yang tertinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Minta bimbingan Allah kepada jalannya yang lurus. Setelah kita benar-benar memahami apa yang kita minta, kita coba ukir menjadi sebuah kejujuran dalam permintaan. Bahwa kita benar-benar murni, tulus, ikhlas, ingin terbimbing pada jalan yang lurus. Konsekuensinya banyak. Kalau tadi ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada seseorang kita meminta bantuan, taruhlah kita masukkan proposal, tulus hati kita untuk meminta bantuan karena mau membangun masjid contohnya. Tapi di perjalanan kita tidak mau melaksanakan perintahnya. Kita melangkah melaksanakan larangan-larangannya, misalkan, maka dia akan marah. Manusia ini akan marah kepada kita dan dia tidak mau menurunkan bantuan. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang tinggi dan teratas. Allahu azza wa jalla marah kalau seseorang itu meminta jalan Allah yang lurus tetapi tidak terlihat konsekuen dari permintaan dia. Dia langgar perintah Allah, dia laksanakan larangan-larangan Allah, dia dekat dengan marahnya Allah, tidak mau dia, ada sifat ngeyel pada dirinya. Setiap ada datang ayat, setiap datang dalil, mesti enggak kemudian mengatakan amanna, kami beriman, tapi dimasukkan ke dalam akalnya, coba dikaji, menguntungkan tidak, bermanfaat tidak buat duniawinya, kira-kira akan terus dia menjadi orang terhormat atau perhitungan banyak. Maka tentu ini artinya bahwa kita tidak memiliki kesiapan untuk mendapatkan hidayah Allah kepada jalannya yang lurus. Karena tidak ada kejujuran pada diri kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka di saat kita mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, permintaan ini butuh kejujuran hati. Permintaan ini butuh bukti nyata bahwa Anda itu benar-benar ingin terbimbing kepada jalan Allah yang lurus. Jalan Allah yang lurus sesuatu yang diridhoinya. Jalan Allah yang lurus yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jalan Allah yang lurus, jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibencinya dijauhi. Yang bukan dari tuntunan agama segera ditinggalkan. Ini semuanya pengundang kemudian kita mendapatkan apa yang kita minta dari Allah Azza wa Jalla. Berarti bukan hanya sekedar doa yang kita lantunkan panjang-panjang barakallahu fikum, tetapi memang benar-benar pembuktian apa yang kita minta. Kedua, kejujuran pada diri kita sendiri apa yang kita minta, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Inilah penyebab kemudian hidayah itu tidak sampai, walaupun berjuta-juta kali kita mengucapkan tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus, tidak pernah sampai kita kepadanya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu inilah yang dijelaskan oleh seorang imam di masa kita sekarang ini, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Inilah yang menyebabkan hidayah itu sering tertutup pintunya karena kita tidak membuka diri untuk mendapatkannya. Pembukaan diri untuk mendapatkan ini loh langkah-langkahnya. Pertama, Anda memahami, kata beliau, apa yang engkau minta kepada Allah. Kedua, ada kejujuran di dalam hati. Jujur untuk kemudian mau berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Ketiga, ada pembuktian di dalam hidup bahwa engkau memang benar-benar ingin memperoleh jalan yang lurus tersebut. Jangan sampai kita meminta, kita langgar jalan yang lurus. Kita meminta, kita landang tentang jalan yang lurus. Ketika kita meminta kedua kalinya, terus kita lawan, kita tentang. Ini artinya bahwa kita tidak membuka diri untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun berjuta-juta kali dari mulai kita semenjak kecil sampai kemudian dipanggil oleh Allah, tidak pernah luput membaca surat Al-Fatihah. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, kita memahami apa yang kita minta, kita masukkan ke dalam sanubari kita permintaan kita, dan kita jujur di dalam membuktikan bahwa kita ini benar-benar ingin mendapatkan jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sikap seperti ini adalah ilmu dari Allah Azza wa Jalla, bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya bahwa jalan Allah yang lurus itu adalah ilmu. Jalan Allah yang lurus itu adalah amal. Maka di saat seseorang punya kejujuran untuk mau berilmu, punya kejujuran untuk mau beramal, tertuang di dalam doanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Dari ayat ini di dalam surat Al-Fatihah, kita diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain bahwa Allah berada ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Makna yang terkandung di dalam ayat ini bahwa siapapun yang sudah berjalan di atas jalan Allah yang lurus, maka dia berada di permukaan. Maksudnya berada di permukaan adalah orang yang terhormat, orang yang mulia dan dimuliakan. Loh, mungkin kita ingin berbicara secara realita. Ada orang yang mengajak kepada sunnah, jalan Allah yang lurus, kok majelisnya sedikit ya yang duduk. Sementara orang yang bisa membuat lelucon, membuat lawak di mimbar, barakallahu fikum, banyak hadirin yang hadir. Misalkan kita mau mengukur, oh ini kan bukti. Bukan segenap saudaraku kaum muslimin, bukan itu sebagai bukti. Barakallahu fikum. Karena kebenaran itu tetap berada dalam kebenaran dan berada pada posisi yang tinggi, walaupun yang memusuhi dan menentangnya lebih banyak daripada yang mau ikut kepadanya. Karena inilah dia yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, Al-Haqqu ya'lu wa la yu'la alaih. Kebenaran itu terus meninggi, berada pada posisi yang paling tinggi, dan tidak ada yang paling tinggi dari kebenaran. Walaupun mungkin sebuah organisasi besar menghadapi, meneror mereka-mereka yang berjalan di atas kebenaran, tidak akan pernah kesampaian mudarat mereka terhadapnya. Loh, kok iya? Iya. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq. Terus menerus sekelompok kecil dari umatku membela, menyuarakan, menampakkan, menampilkan kebenaran. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang akan diperoleh dari kelompok kecil yang memperjuangkan kebenaran ini? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak akan dimudaratkan oleh siapapun yang mencela, yang merendahkannya, dan tidak akan pula dimudaratkan oleh siapapun yang menyelisihinya. Tidak ada yang akan mampu sanggup mengalahkan kebenaran itu. Karena kebenaran itu selalu berada pada posisi yang tinggi. Karena kebenaran itu datang dari zat yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Oleh karena itu, untuk kemudian bergabung kepada kebenaran bukan karena kemauan kita semata, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, atau mungkin kita sudah pernah belajar ke luar negeri, sudah punya gelar-gelar-gelar yang sangat-sangat-sangat tinggi. Oh, tidak ada kaitannya itu semua. Semuanya semata-mata kaitannya dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terkait dengan hidayah ini, tidak boleh ada seorang muslim dan muslimah pun minder. Karena pembagian Allah Azza wa Jalla tidak terkait dengan kedudukan, tidak terkait dengan pamor, tidak terkait dengan harta benda dan kekayaan, tidak terkait karena keturunan, apakah dia keturunan ulama, keturunan wali, atau mungkin keturunan Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada kaitannya itu semua. Semata-mata Allah Azza wa Jalla yang memilih. Allah Azza wa Jalla yang memberikan. Seseorang bisa berjalan dengan kebenaran, terbimbing dalam hidupnya dengan kebenaran, solatnya dia mencocoki tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, semuanya dia coba mencocoki dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan hidayah. Contoh, seorang kita jumpai muslim, saudara kita, kita tahu bahwa dia tekun di rumahnya Allah, tekun ibadah, tekun salat. Ketika makan, dia makan pakai tangan kiri. Ketika minum, dia minum pakai tangan kiri. Kita mencoba menegurnya. Saudaraku, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengatakan, "Qul biyamini." Makanlah engkau dengan tangan kananmu. Minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita coba sodorkan, ini hidayah. Kita sodorkan, ini tuntunan. Kita sodorkan, ini kebenaran. Kita sodorkan, ini kebaikan. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Dua kemungkinan. Saudara kita ini mau menerima apa yang kita sodorkan. Yang kedua, lalu kemudian dia mengucapkan terima kasih atas nasihatnya, terima kasih atas ilmunya, atau pada pihak yang kedua, marah, tersinggung, ngajari, padahal kamu adalah kencingku, berbagai macam celaan muncul. Padahal bimbingan kepada kebaikan. Bahwa setan, kita dilarang untuk menyerupai perbuatan setan. Termasuk perbuatan setan adalah makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini salah satu dilema yang kita jumpai. Di saat kita ingin menebar kebaikan, kebaikan, kebaikan, ternyata banyak dari orang yang berada di atas kebaikan itu, maksudnya kebaikan Islam secara umum, dia muslim dan muslimah, tidak mau menerima kebaikan tersebut, petunjuk tersebut. Padahal setiap hari, setiap saat dalam solatnya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Tapi ketika kita sodorkan perbuatan yang diridhai oleh Allah, jalannya yang lurus. Perbuatan yang dicintai oleh Allah, jalannya yang lurus. Dia marah saudara kita tersebut. Dia tidak menerima bimbingan, tidak menerima arahan kita. Maka memang itulah dia. Kebaikan itu amat sangat terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang kita temukan dan kita jumpai, bahwa di tangannya ada gelang. Dia punya keyakinan kalau yang ada di gelang tangannya ini akan bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, atau dengan bahasanya dijadikan sebagai jimat. Ini salah satu contoh. Kita coba memberitahukan bahwa ini memang salah. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba menawarkan petunjuk kepadanya, menawarkan kebaikan. Saudaraku, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Inna ar-ruqa, sesungguhnya jampi-jampi." Jampi yang menjampinya sendiri enggak paham apa yang sedang dibaca. Komat, kamit, kamit, komat. Barakallahu, enggak paham. Ini bahasa apa ini? Ya. Kalau dia menjampi dengan misalkan alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir, ini ruqyah, ini obat yang sangat mujarab. Lu, kok bisa? Iya, nanti kita akan sebutkan. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, maksudnya jampi yang membacanya sendiri enggak paham apa yang dia sebutkan, apa yang dia baca. Kedua, jampi ini mengandung, maaf-maaf, sebuah tawassul, penyambungan diri kepada selain Allah. Atau pada jampi itu ada permintaan kepada jin sebagai bentuk kesyirikan. Sesungguhnya jampi-jampi seperti ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, wattama'ima, dan jimat-jimat, apapun bentuk jimat itu, wattiwalata, tiwalah artinya ilmu pelet, ilmu sihir, agar seorang wanita cintrong kepada suaminya, sebaliknya suami cinta kebangetan kepada istrinya, dia cari ke tukang atau dukun, ini namanya tiwalah. Ini semuanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah syirkun, sebuah kesyirikan. Kita mencoba menawarkan kepada saudara kita yang kita melihat salah dan keliru, kita tawarkan hidayah ini, kita tawarkan bimbingan ini, kita tawarkan kebenaran ini, kita tawarkan kebaikan ini. Dua lagi kemungkinan. Dia akan mau mendengar, terima kasih, masya Allah, saya baru tahu ternyata ini enggak boleh. Lapang dada dia. Kemungkinan yang pahit yang kedua, dia menolak, dia ngeyel, bahkan marah, mencela, mencerca. Ini kemungkinan yang sangat-sangat pahit. Ternyata orang yang menentang ini orang yang tekun bersama kita di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Orang yang tekun, bahkan kita belum pernah naik haji ke Baitullah, dia sudah sampai ke Baitullahil Haram, yang memakai jimat ini. Tentu kewajiban kita sebagai muslim yaitu membagi hidayah, membagi kebaikan. Maka tidak boleh kemudian kita memaksakan kehendak, lalu kalau enggak, saya ancam kamu, saya penjarakan kamu, saya ini. Tidak akan ada kaitannya. Semuanya itu terkait dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai penutup, di dalam surat Al-Fatihah terdapat hidayah atas semua penyakit-penyakit. Barakallahu fikum. Apakah penyakit hati sifatnya atau penyakit lahiriah kita. Kita akan sebutkan bagaimana pengalaman Ibnul Qayyim rahimahullah ketika dia berangkat naik haji ke Baitullahil Haram, tidak menemukan, tidak menjumpai dokter yang akan bisa mengobatinya. Barakallahu fikum. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata bukan saja di dalam surat Al-Fatihah ini mengandung sebuah permintaan yang sangat besar, ternyata surat Al-Fatihah bisa menjadi obat terhadap penyakit hati dan penyakit lahiriah. bagaimana itu? Rasulullah alaihi salatu wassalam berjalan bersama sahabatnya. Sampailah dia ke sebuah perkampungan. Perkampungan ini kafir. Kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Rasulullah dan para sahabatnya membutuhkan sesuatu yang akan dimakan dan diminum. Dia mencoba istidha', meminta supaya dijamu. Penduduk kampung itu menolak untuk menjamu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu kemudian Allah takdirkan bahwa raja penguasa di daerah itu tersengat oleh binatang yang beracun. Dia sudah berupaya, yang namanya orang kafir, ia sangat dekat dengan perdukunan, ia dengan ilmu-ilmu hitam dan seterusnya. Tidak ada yang mampu untuk sebagai jalur kesembuhan sang raja tersebut, penguasa daerah itu. Lalu mereka datang kepada para sahabat Nabi. Adakah di antara kalian ar-raqi, orang yang bisa menjampi? Mereka, sahabat ini, mengatakan ada, tapi kami tidak mau memberikan jampi kecuali kalian memberikan ju'la. Ju'la itu adalah upah, karena memang sangat-sangat membutuhkan perjalanan yang sangat panjang Nabi kita dan para sahabatnya. Sudah sepakat. Berangkatlah dia. Tidak ada dipakai mengobati penyakit yang beracun mengenai dia kecuali surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah oleh sahabat ini. Kemudian diusap pada yang sakit. Allahu Azza wa Jalla takdirkan sembuh. Setelah itu mendapatkan bagian untuk dia santap. Para sahabat Nabi yang lain mengatakan, oh jangan dulu, sampai kita membawa informasi ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah. Rasul mengatakan, apa yang kau baca? Sahabat yang membacakan itu mengatakan, tidak ada yang saya baca kecuali surat Al-Fatihah. Maka Allah berikan kesembuhan orang tersebut. Catatan yang sangat penting sebagai kesimpulan dalam kata ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saja orang kafir yang ingkar kepada Allah, berarti ketika dibacakan surat Al-Fatihah, bagaimana lagi kalau seseorang itu beriman kepada Allah, tentu akan lebih mandi. Ini terkait dengan surat Al-Fatihah. Maka tentu ini adalah jampi yang dibolehkan. Kalau ada orang datang kepada antum minta diruqyah, bacakan surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Kalau saja ditempatkan pada orang kafir yang ingkar kepada Allah, berguna. Bagaimana lagi kalau surat Al-Fatihah itu ditempatkan pada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tentu akan lebih mandi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Dan tentunya sebelum saya menutupnya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Nurul Islam yang telah memberikan waktu luang dan kesempatan untuk membuka majlis saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.